ahlihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih membaca muqaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sampai pada ucapan beliau, wa thubutus sunnati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtassu bil hadits. Tetapnya sunnah atau penetapan sunnah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bil hadits, khusus terkait dengan hadits. Lianna al-Qur'ana nuqila ilaina naqlan mutawatiran qat'iyan lafzan wa ma'nan. Karena Al-Qur'an dinukilkan sampai kepada kita dengan penukilan yang mutawatir qat'i. Kemarin sudah disebutkan tentang makna mutawatir dan syurutnya. Lafzan wa ma'nan, baik secara lafadznya maupun secara makna. Naqalahul asagiru anil akabiri fala yahtaju ilal bahthi an thubutihi. Dinukilkan oleh al-asagir, oleh generasi yang di bawahnya, anil akabir, dari generasi yang di atasnya, fala yahtaju ilal bahthi an thubutihi. Maka tidak butuh untuk membahas tentang sahihnya atau tetapnya riwayat tentang Al-Quran tersebut, karena sudah dinukilkan secara mutawatir, dan mutawatir itu hukumnya adalah memberikan ilmu daruri, memberikan ilmu daruri, yaitu ilmu yang pasti, yang tidak ada lagi celah untuk meragukannya. Permisalannya seperti orang yang melihatnya atau mendengarnya secara langsung. Karena riwayat tersebut dinukilkan dengan jalan yang mutawatir, sehingga tidak ada lagi celah untuk meragukannya, karena memberikan ilmu pasti. Thumma alam anna ilma al-hadithi yanqasimu ila qismaini. Kemudian ketahuilah bahwasanya ilmu hadis yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua jenis. Sekarang beliau mulai masuk ke pembahasan ilmu hadis secara lebih rinci. Di sini beliau menyebutkan dua bentuk atau dua jenis, dua macam dari ilmu hadis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, ilmu al-hadithi riwayatan. Ilmu al-hadith riwayatan. Wal-qismu thani, jenis yang kedua, ilmu al-hadith dirayatan. Ini dua jenis dari ilmu al-hadith. Beliau akan menyebutkan masing-masing dari pengertian dari kedua jenis ilmu al-hadith ini. Qala rahimahullah, fa ilmul hadith riwayatan. Adapun ilmul hadith atau maka ilmul hadith riwayah, yabhathu amma yunqalu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ilmul hadith riwayah adalah ilmu yang meneliti, membahas tentang apa yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa aqwal beliau, ucapan-ucapan beliau, waf'alihi, perbuatan-perbuatan beliau, wa'ahwalihi, dan kondisi-kondisi beliau. Wa yubhathu fima yungqal la fin naql. Yang dibahas di dalam jenis ilmu hadith yang pertama ini, ilmu hadith riwayah, ini dibahas tentang apa yang dinukilkan, bukan tentang penukilannya. Jadi yang dibahas adalah tentang apa yang dinukilkan, yaitu apa yang dinukilkan dari Nabi. Apa saja yang dinukilkan dari beliau, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, atau kondisi beliau. Tidak dibahas tentang bagaimana periwayatan tersebut makbul ataukah tidak. Misaluhu, contohnya, idza ja'ana haditsun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepada kita sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innana nabhatsu fihi hal huwa qaulun aw fi'lun aw halun, maka kita akan membahas terkait hadis tersebut, apakah itu berupa ucapan beliau ataukah perbuatan beliau ataukah kondisi beliau. Ini pembahasan yang dibahas di dalam jenis ilmu hadis yang pertama ini, ilmu hadis riwayah, yang dibahas tentang ini. Ya. Wahal yadullu ala kadza aw la yadullu, apakah hadis tersebut menunjukkan tentang permasalahan ini ataukah tidak? Ini yang dibahas. Jadi yang dibahas tentang matannya, apa yang dinukilkan dari Nabi. Bukan tentang penukilannya, bukan tentang periwayatannya, tapi tentang apa yang dinukilkan atau diriwayatkan. Faqala rahimahullah fahadha huwa ilmul hadith riwayatan. Maka inilah yang dimaksud dengan ilmul hadith riwayah. Maudu'uhu, topik pembahasannya adalah al-bahthu fi dhatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya adalah terkait dengan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yasduru an hadhihi dhat, dan apa yang muncul atau keluar dari pribadi ini, min aqwalin wa af'alin wa ahwalin, baik berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan kondisi-kondisi. Wa minal af'ali al-iqraru, dan termasuk bentuk af'al, perbuatan adalah iqrar. Iqrar dari Nabi itu masuknya ke af'al, perbuatan. Iqrar maknanya adalah persetujuan. Fa'innahu yu'tabaru fi'lan, karena iqrar juga termasuk perbuatan, yaitu perbuatan menyetujui sesuatu walaupun Rasulullah diam. Ya, misalnya diriwayatkan tentang suatu hal kemudian dikatakan bahwasanya Nabi diam dan menyetujui hal itu, maka ini termasuk perbuatan Nabi karena mengandung persetujuan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ammal ahwalu, adapun yang dimaksud dengan ahwal, fahiya sifatuhu, maka yang dimaksud adalah sifat-sifat Nabi. Katul, seperti bagaimana tingginya Nabi. Wal qisar, ya, seperti tinggi ataukah pendek. Wal laun, warnanya. Wal ghadab, wal farah, marah, gembira. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah. Kemudian beliau akan masuk ke pengertian dari jenis yang kedua. Qala rahimahullah, amma ilmu hadis dirayatan fahuwa, adapun ilmu hadis dirayah, maka definisinya adalah ilmun yabhathu atau ilmun yubhathu fihi an ahwalir rawi wal marwi min haitsu al qabul warad. Ilmu hadis dirayah yaitu ilmu yang dibahas di dalamnya tentang kondisi rawi, kondisi para perawi, ya, kondisi perawi hadis, penukil hadis, wal marwi, dan yang diriwayatkan. Min haitsul qabuli warrad, dari sisi diterima ataukah tidak, baik perawinya ataukah yang diriwayatkan, yang meriwayatkan ataukah yang diriwayatkan. Nah, di sinilah, di ilmu hadis dirayah inilah dibahas di dalamnya tentang ini, apakah perawi tersebut diterima ataukah tidak periwayatannya. Begitu pula matan. Matan itu sesuatu yang diriwayatkan. Sesuatu yang diriwayatkan apakah diterima ataukah tidak matan tersebut. Mungkin di sini kita akan menjumpai banyak istilah-istilah baru di dalam ilmu hadis. Ilmu mustalahul hadis, kita akan menjumpai banyak istilah-istilah baru sebagaimana kita belajar ilmu tajwid, ya. Ada istilah hamz, jahr, ya, syiddah, rakhawah. Kita butuh mengenal definisi atau makna pengertian dari istilah-istilah tersebut. Untuk memperjelas dan lebih memahamkan kepada kita ketika kita menjumpai atau mendengar istilah-istilah dalam ilmu hadis, mungkin yang pertama tentang definisi as-sanad. Sebelum kita lanjutkan, ya, tentang definisi sanad atau pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan sanad? Secara bahasa, as-sanad maknanya adalah mu'tamad secara bahasa. Adalah suatu yang dijadikan pegangan atau sandaran. Ini secara bahasa, as-sanad maknanya mu'tamad. Adalah suatu yang dijadikan pegangan atau sandaran. Adapun secara istilah dalam ilmu mustalahul hadis, yang dimaksud dengan sanad adalah silsilatul rijal al-musilatu ilal matn. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matn. Silsilah rangkaian ar-rijal, para perawi. Ar-rijal itu dalam bahasa juga maknanya adalah, ya, manusia, laki-laki, pria, dari kata rojul, jamaknya rijal. Tapi dalam ilmu hadis, kalau kita mendengar istilah rijal, maka yang dimaksud adalah bukan pria biasa, ya, tapi yang dimaksud adalah para perawi hadis, rijal, ya. Itu bermakna ruwat, para perawi. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matn. Rangkaian para perawi yang mengantarkan pada matan. Yang mengantarkan pada matan. Itu makna sanad. Jadi berupa rangkaian perawi, ya, dari bawah ke atas seterusnya sampai pada mengantarkan pada matan hadisnya. Adapun matan, apa makna matan? Atau sebelumnya tadi, kenapa perangkaian para perawi yang mengantarkan sampai pada matan disebut dengan sanad? Karena yu'tamadu alaihi. Li'anal hadith yastanidu ilaihi wa ya'tamidu ilaihi. Karena hadith bersandar pada rangkaian para perawi tadi. Untuk bisa sampai pada matannya, apa yang dijadikan sandaran? Yaitu sanad tersebut. Perangkaian para perawi hadis tersebut. Ini keterkaitan antara makna istilah dan makna lughawi. Ya. Kenapa disebut dengan sanad? Yang bermakna secara bahasa adalah mu'tamad, sesuatu yang dijadikan sandaran atau pegangan. Karena matan tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada sesuatu yang dijadikan sandaran dan pegangan untuk sampai kepada matan tersebut. Yaitu rangkaian para perawi tadi yang bisa mengantarkan pada matan. Sehingga rangkaian para perawi tadi disebut dengan sanad. Seperti kita mau naik ke atap. Tidak bisa langsung naik ke atap kalau tidak ada tangga. Nah, maka tangga itu dijadikan sebagai sandaran untuk bisa sampai kepada atas, bagian atas. Ini keterkaitan makna lughawi dan istilahi pada istilah as-sanad. Adapun al-matan atau matan, sering kita sebut dengan matan, secara bahasa maknanya adalah ma saluba wartafa'a minal ard. Ma saluba wartafa'a minal ard, yaitu dataran yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dataran yang lebih tinggi dibandingkan dataran yang lain yang ada di sekitarnya. Itu makna matan secara bahasa. Adapun secara istilah, maknanya adalah ma yantahi ilaihi as-sanadu minal kalam. Ma yantahi ilaihi as-sanadu minal kalam. Yaitu sesuatu yang sanad berakhir padanya. Sesuatu yang sanad berakhir padanya. Sesuatu yang sanad berakhir padanya berupa ucapan. Ya, itu makna sanad dan matan. Karena kita akan sering mendengar istilah-istilah itu. Taib. Kita lanjutkan. Maka dari penjelasan Asy-Syarih, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, kita mengetahui bahwasanya jenis ilmu hadis yang kedua inilah yang akan kita pelajari di dalam kitab ini, yaitu ilmu hadis dirayah. Yaitu ilmun yubhasu fihi, ilmu yang dibahas di dalamnya tentang kondisi para perawi dan yang diriwayatkan secara, ya, apakah bisa diterima ataukah tidak. Jadi pembahasannya tentang itu. Qala rahimahullah misaluhu, contohnya, idza wajadna rawiyan fa inna nabhathu hal huwa al hadzal rawi maqbulun am mardudun. Jika kita menjumpai seorang perawi hadis, maka kita akan meneliti, membahas tentang kondisi perawi ini. Apakah perawi ini makbul, bisa diterima riwayatnya, ammardud, ataukah ditolak? Nah, ini pembahasannya. Nanti ada kriteria yang akan dijelaskan, ya, apa saja kriteria yang dengannya seorang perawi bisa diterima ataukah tidak riwayatnya. Ammal marwiyu, adapun marwi, fa innahu yubhasu fihi ma huwa al maqbul minhu wa ma huwa al mardudu. Adapun marwi, marwi itu adalah isim maf'ul, ya, wazannya maf'ul. Marwi dari kata rawa yarwi, kalau fa'ilnya rawi, kalau maf'ulnya marwi, ya. Jadi rawi itu yang meriwayatkan, marwi yang diriwayatkan. Beliau mengatakan adapun marwi itu matan yang diriwayatkan. Jadi kalau rawi itu yang sanadnya tadi, rangkaian dari para perawi itu adalah sanad. Adapun marwi ini matannya. Adapun marwi, maka dibahas tentangnya, apakah dia makbul, diterima, ataukah tidak. Ya, sama pembahasannya juga tentang al-qabul war-rad. Qala rahimahullah, wa bihadza na'rifu anna qabul ar-rawi la yastalzimu qabul al-marwi. Dari sini kita mengetahui bahwasanya diterimanya perawi tidak melazimkan diterimanya marwi. Diterimanya perawi, perawi tersebut thiqah misalnya, atau hasanul hadis, hadisnya bisa diterima, belum tentu apa yang dia riwayatkan itu bisa diterima. Li'anna sanada qad yakunu rijaluhu thiqatan atau thiqat. Ini di sini dicetakan yang ana pegang itu dengan ta marbutah, thiqat, ya, dengan ta marbutah. Wallahu ta'ala a'lam, karena dalam bahasa Arab, thiqah, ya, dengan qaf yang pendek, ya, thiqatun, itu memang berlaku untuk semua domir. Jadi, huwa, hiya, huma, hum, thiqatun. Itu boleh. Dalam bahasa Arab, memakai lafaz seperti itu. Baik dengan domir huwa, atau hiya, atau huma, atau hum, atau hunna, boleh dengan thiqatun. Jadi, huwa thiqatun, hiya thiqatun, huma thiqatun, hum thiqatun, hunna thiqatun. Akan tapi terkadang dijamak dengan bentuk thiqat. Qafnya panjang, kemudian taknya tak biasa. Ya, bukan tak marbutah. Ini berlaku untuk mudzakkar ataupun muannats. Maka yang lebih tepat adalah dengan tak biasa, ya. Qad yakunu rijaluhu thiqat. Udulan. Karena sanad terkadang para perawinya, ya, para perawi yang tersebutkan di sanad tersebut thiqat, para perawi yang thiqah, udul, para perawi yang adil. Lakin qad yakunul matnu syadzan aw mu'allalan fa hina idzin la naqbaluhu. Akan tapi bisa jadi matan yang disebutkan syadz, tergolong matan yang syadz. Nanti kita akan pelajari apa makna dari syadz. Wa mu'allalan atau mu'allal. Mu'allal itu matan yang terdapat illah padanya. Disebut dengan mu'allal. Nanti ini kita akan bahas pada pembahasan tentang hadis sahih. Karena di antara syarat hadis sahih adamus syudud dan adamul illah. Ketidakadaan syadz, keganjilan atau illah, penyakit. Al-Muhim di sini beliau menjelaskan, terkadang sanadnya para perawinya thiqat semuanya, tapi ternyata matannya tidak bisa diterima karena apa? Karena terdapat syadz. Terdapat syudud. Kalau secara bahasa syudud itu maknanya ganjil. Atau terdapat illah, penyakit, cacat, sehingga menyebabkan matannya mu'allal. Fa'ina idzin la naqbaluhu, maka ketika itu kita tidak bisa menerima matannya, walaupun para perawinya thiqat. Kama annahu ahyanan la yakunu rijalu as-sanadi yasiluna ila haddil qabuli wath-thiqah. Sebagaimana terkadang kita menjumpai, ya, ada hadis yang para perawi di dalam sanadnya tidak sampai derajat qabul. Tidak sampai derajat qabul dan thiqah. Akan tapi, walakinnal haditha nafsahu yakunu maqbulan. Akan tapi hadisnya bisa diterima. Hadis itu sendiri, yaitu matannya, bisa diterima. Wadhalika li'anna lahu syawahida minal kitabi wa sunnati au qawa'idu syari'ati tu'ayyiduhu. Hal itu terjadi karena matan yang disebutkan dalam hadis tersebut, walaupun perawinya tidak sampai pada derajat makbul, matannya bisa diterima karena matannya mengandung atau memiliki syawahid, penguat-penguat baik dari Alkitab ataupun As-Sunnah ataupun qawaidu syari'ati tu'ayyiduhu. Qaidah-qaidah syariat menguatkan matan tersebut. Nah, ini sudah pembahasan tinggi. Kalau seperti ini pembahasannya, pembahasan tinggi. Ya. Nah, kalau kita sekedar baru belajar manzumah baikuniyah, belum bisa menentukan. Oh, ini langsung hadis sahih, ini hadis dhaif. Ya. Butuh mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi, ya. Kita sekarang baru belajar di awal-awal saja, ya. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah selesai manzumah baikuniyah langsung jadi muhaddits, ya. Enggak bisa. Butuh tahapan-tahapan berikutnya yang masih panjang. Qala rahimahullahu taala, idzan jadi faidatu ilmi mustalahil hadis huwa. Faidah dari ilmu mustalahul hadis adalah ma'rifatu ma yuqbal wa ma yuraddu minal hadis. Mengetahui apa yang diterima dan apa yang ditolak dari hadis. Jadi ilmu mustalahul hadis ini merupakan apa? Jenis ilmu hadis yang kedua, itu ilmu hadis dirayah. Wa hadza muhimmun bi haddi dzatihi. Maka ini adalah ilmu yang sangat penting secara zatnya. Walaupun ini adalah ilmu alat, ya, ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis ini ilmu alat, tapi ini adalah ilmu yang sangat penting secara zatnya. Li'anna al-ahkam asy-syar'iyyah mabniyyatun 'ala tsubutid dalili wa 'adamihi. Karena hukum-hukum syariat dibangun di atas tsubutnya dalil ataukah tidaknya. Apakah dalil tersebut tsabit, tetap, sahih, valid ataukah tidak? Kalau dalilnya tidak valid, tidak sahih, tidak tsabit, maka hukum yang dibangun di atas dalil itu pun akan runtuh, ya. Sehingga permisalan dalil itu seperti pijakan. Seorang membangun suatu hukum di atas sebuah dalil harus dipastikan dulu dalilnya sahih, sabit. Kalau ternyata dalilnya tidak sabit, tidak sahih, maka hukum yang dibangun di atasnya juga menjadi runtuh. Wasihhatihi wa dha'fihi. Dan hukum-hukum syariat juga dibangun di atas sahihnya dalil yang dipakai ataukah dhaifnya, ya, sehingga sangat penting, ya, sebagaimana yang kemarin kita nukilkan dari ucapan Ibnu Shalah yang dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya ilmu hadis min aktsaril ilmi tawallujan, baik dalam ilmu tafsir, ilmu hadis itu sendiri maupun ilmu fikih. Begitu pula akidah, ilmu tauhid juga sangat bergantung, bersandar pada ilmu hadis. Kenapa? Sangat banyak aqaid, akidah-akidah, i'tiqadat, perkara-perkara i'tiqad yang dibangun di atas dalil-dalil dari hadis, ya. Baik terkait dengan asma wa sifat atau al-umur al-ghaibiyah atau perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat nanti, semuanya dibangun di atas hadis-hadis. Maka perlu kita mempelajari apakah hadis tersebut sahih ataukah tidak. Walhamdulillah kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka selanjutnya kita akan masuk ke inti dari manzumah Baiquniyah. Beliau mengawali manzumahnya dengan basmalah. Ya, kita baca manzumahnya. Mulai sekarang nanti dihafal, ya. Dihafal manzumah Baiquniyah ini tidak terlalu banyak, kurang lebih 34 bait syair. Nanti dihafal 3 bait, ya. 3 bait. Dihafalkan, diupayakan nanti bisa distorkan, ya. Tiap pertemuan ada yang menyetorkan matan. Jadi manzumah ini diawali dengan basmalah. Kita baca matannya, ya. Qala An-Nazim Al-Baiquni rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wadhi min aqsamil hadithi iddah. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Awaluhas sahihu wahwa mattasal. Isnaduhu walam yushadza au yu'al. Ini 3 bait saja yang dihafalkan. Nanti bertahap 3-3. Mungkin nanti antum ketika membaca nazmnya atau syairnya menjumpai beberapa kosakata atau alfaz yang tidak umum. Misalnya, contohnya, ya. Pada bait ketiga, awwal was-sahihu wahwa. Oh, di situ kok haknya kok sukun, ya? Ini salah cetak ini. Yang betul pakai wawu. wa huwa. Ya, jangan terburu-buru ya menyimpulkan seperti itu, karena kita di sini sedang mempelajari nazm atau syair, yang terkadang di dalam nazm itu ada darurah syi'riyah. Ada sebuah kaidah yang disebut dengan darurah syi'riyah, menjadikan beberapa lafaz itu disesuaikan dengan wazan dari syair tersebut, sehingga keluar dari ya kebiasaan. Misalnya ini tadi harusnya wahwa, tapi tertulis dengan ha yang disukun, wahwa. Ya, maka baca sebagaimana adanya, sebagaimana yang tertulis di situ. Jadi dihafalkan ya, dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawahaddah awal was sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Kita masuk syarahnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-basmalatu ayatun min kitabillahi azza wa jalla. Basmalah adalah salah satu ayat di dalam kitabullah. Fahiya min kalamillahi ta'ala, maka basmalah ini yang terdapat di dalam kitabullah termasuk kalamullah, termasuk ucapan Allah. Yubtada'u biha kullu suratin min suaril Qur'anil Karim illa surata bara'ah. Diawali dengannya, yaitu dengan basmalah tadi, semua surat dari surat-surat Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, kecuali satu surat, yaitu surat Bara'ah. Atau namanya adalah surat At-Taubah. Bara'ah dinamakan surat Bara'ah karena surat tersebut diawali dengan kalimat Bara'ah. فَإِنَّهَا لَا تُبْدَعُ بِالْبَسْمَلَةِ, karena surat At-Taubah atau Bara'ah ini tidak diawali dengan basmalah. اِتِّبَعًا لِلصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, sebagai bentuk ittiba', mengikuti sunnah para sahabat رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَلَوْ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ كَانَتْ قَدْ نَزَلَتْ فِي أَوَّلِ هَذِي سُرَةِ, kalau seandainya basmalah ini turun di awal surat At-Taubah atau Bara'ah, lakanat mahfuzatan kama hufizat fi baqis suwari, maka niscaya lafaz basmalah tersebut, bismillahirrahmanirrahim, pasti akan terjaga sebagaimana terjaga lafaz tersebut di surat-surat yang lain. Tapi ternyata kalau kita merujuk kepada mushaf Al-Quran, dari dulu sampai sekarang, sejak zaman sahabat sampai zaman ini, di surat At-Taubah atau Bara'ah tidak diawali dengan basmalah. Maka itu menunjukkan memang surat At-Taubah atau Bara'ah itu turun kepada Nabi alaihissalatu wassalam tidak diawali dengan basmalah. Walakinnaha lam tanzil 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi memang basmalah itu tidak turun kepada nabi di awal surat At-Taubah tersebut. Walakinnas sahabata ashkala 'alaihim, akan tapi para sahabat ya sempat iskal, sempat mengalami iskal. Hal suratu Bara'ah min al-anfal am annaha suratun mustaqillah, apakah surat Bara'ah, surat At-Taubah itu termasuk bagian dari surat Al-Anfal, yaitu surat yang bergandengan dengan surat Bara'ah, apakah surat Bara'ah atau At-Taubah ini termasuk ke dalam surat Al-Anfal, am annaha suratun mustaqillah, apakah surat At-Taubah itu surat tersendiri yang terpisah dari Al-Anfal. فَوَضَعُوا فَاصِلًا بَيْنَهُمَا دُونَ الْبَسْمَلَةِ, maka kemudian para sahabat meletakkan pembatas, fasil, pembatas ya yang menunjukkan bahwasanya surat Bara'ah atau Taubah ini terpisah dari Al-Anfal. Dunal basmalah, tapi tanpa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menyebutkan lafaz basmalah. Maka kita mengikuti para sahabat dalam hal ini, bahwasanya At-Taubah atau surat Bara'ah, surat tersendiri, bukan bagian dari surat Al-Anfal, akan tapi memang tidak diawali dengan basmalah. Qala rahimahullah, wal basmalatu fahiya jarun wa majrurun wa mudhafun ilaihi wa sifatun. Dalam lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu ada di dalamnya jar majrur. Jar majrur, ada mudhaf ilaihi, dan ada sifah. Tidak perlu Anda jelaskan satu persatu ya, ini dipelajari di ilmu nahwu. Yang masih kebingungan memahami istilah-istilah ini, silakan mengikuti kajian nahwu. Fal jaru wal majruru huwa bismi. Jar majrur yang dimaksud adalah lafaz bismi. Ya, ba di situ huruf jar dan ismi sebagai majrur, isim yang majrur. Bismi. Wal mudhafu ilaihi huwa lafdzul jalalati Allah. Adapun yang sebagai mudhaf ilaih, itu adalah lafdzul jalalah Allah. Bismillahi. Ya, bismillahi, lafdzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Pertanyaannya, mana yang sebagai mudhaf? Abu Arish. Kalau lafdzul jalalah sebagai mudhaf ilaih? Ya, mudhaf ilaih. Lafdzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Ya, mudhafnya yang mana? Lafadznya mana yang sebagai mudhaf? Broyan. Ismi. Ya, barakallahu fiik. Yang sebagai mudhaf adalah ismi. Jadi, ismillahi. Awalnya ismullah. Ya, ismullahi. Ismu sebagai mudhaf. Allah, lafdzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Kemasukan huruf ba, huruf jar. Jadi, bismillahi. Wassifatu hiya ar-Rahmanir-Rahim. Dan yang sebagai sifat adalah ar-Rahman ar-Rahim. Mausufnya mana? Kalau ada sifat pasti ada mausuf. Ar-Rahman ar-Rahim sebagai sifat. Mausufnya yang mana? Buliasa. Yang sebagai mausuf yang mana? Nah, lafdzul jalalah sebagai mausuf. Ya. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagai sifatnya. Barakallahu fikum. Baik, untuk lanjutannya insyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Nah. Subhanallah bihamdika syadu.